adalah syabajon, makanan. Jawa itu bahasa Arab Arjamu, tempat yang tinggi dan dingin. Maka diberi nama Jamu, tempat tinggi dan dingin itu Jamu. Ayat Taif itu Jamu. Mau kemana bro? Mau ke Jamu Taif? Ini ada tanda ya, Jamu Taif. Mau ke Jawa Taif? Karena tinggi. Karena panjang dibagi tiga sama para ulama. Ada Jamu Syarqiyah, Jamu Gharbiyah, Jamu Syarqiyah, Jamu Syarqiyah. Jamu Gharbiyah, Mustaq, Syarqiyah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan, tanah daratan yang berawal. Baru naon, jadi baru nau Borneo. Makassar, tempat yang terpecah-pecah. Jadi kata Makassar, Kassar, Yukassir memecahkan tempat yang terpecah, Makassar. Maluku dulu namanya Jazilatul Muluk, karena di sini apa raja-raja? Arab tinggal karena indahnya kepulauan ini. Maka diberi nama Jazilatul Muluk. Portugis datang diganti jadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladul Islami. Datang Portugis dan Belanda diganti Papua Nugini. Pada dulu namanya Biladul Islami. Alhasil Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya siapa yang merajat memakmurkan Indonesia pertama kali sebelum ada penjajahan? Penjajahan terjadi di fase yang keempat, di masa hancurnya Turki Utsmani. Saya ragu betulkah Belanda menjajah kita 350 tahun? Ya, mundur kan? Bisa mundur ya ke belakang? Mundur lagi. Nah, ini dokumentasi Turki Utsmani pernah memberikan surat pengangkatan Pangeran Diponegoro sebagai Khalifatu Turki Utsmani ing Tanah Jawi. Dan sekarang istilah Sultan Diponegoro masih mendapatkan gelar khalifah kan? Halo Jogja. Jogja ini menjadi pusat khalifah Asia Pasifik. Wakilnya Turki Utsmani. Dan ini memberikan bantuan kontribusi besar untuk menghilangkan penjajahan dan mengusir menekan penjajah Belanda dan Jepang. Artinya, Turki Utsmani menguasai Indonesia dan membuat Indonesia dari penjajahan Belanda. Maka betulkah Belanda menjajah kita 350 tahun? Saya tidak yakin, Bapak Ibu. Turki Utsmani menguasai dunia, kan? Nah, membuat Indonesia. Baik, intinya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, semua ini merupakan semua. Terus kita tidak. Bahwa fakta sejarah bahwa Islam memberikan kontribusi besar kepada Indonesia. Klik lagi. Ya, Bapak sekalian. Klik lagi. Bapak kita, bahwa ternyata Indonesia merdeka atas kontribusi para ulama, para habaib. Ya. Mereka yang berperan dalam membidani lahirnya Indonesia. Ya, Haji Muntahar, salah seorang pencipta paskibra dan pramuka di tanah air kita. Klik lagi. Ya. Ya. Ini Presiden Soekarno mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Di antaranya beliau ini, Ustaz Syihab. Beliau adalah ayahanda dari Habib Rizieq Syihab. Apakah ini yang disebutkan ancaman bagi keberadaan nasionalisme dan Pancasila? Kaum yang membantu akhirnya Pancasila di Indonesia adalah kaum muslimin. Klik lagi. Maka pada saat itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana teks ini proklamasi bangsa kita berdiri didirikan diucapkan? Baik lagi. Di rumahnya pada Said Martak. Pada Said Martak. Itu adalah seorang muslim yang mensedekahkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat diumumkannya kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Apakah ini yang disebut dengan ancaman kebangsaan, Pak Hendro Gil? M. Saad Syihab adalah salah seorang bapak pendiri bangsa ini, the founding father. Beliau adalah ayah dari bukan ini. Buat klik lagi. Lu juga ingat Saat dalam kemerdekaan, bisa pemberi nama yang buat klik lagi. Ya, Salim Babat, pendiri pencetakan pertama di Indonesia yang membantu sosialisasi kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Klik lagi. Ini panggilan yang kedua. Ya, Sayyid Muhammad Syahab. Beliau lah pahlawan yang membela Indonesia dari penjajahan Belanda. Klik lagi.